Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. باب apabila seorang musyrik mengucapkan ketika mau mati ucapan la ilaha illallah, yakni apa hukumnya? Apakah ucapan tadi bermanfaat bagi dia ataukah tidak? Jawabannya barakallahu fikum fihi tafsil, ada perincian. Apabila sang musyrik tadi atau sang kafir tadi mengucapkan la ilaha illallah sebelum sakratul maut, sebelum sakratul maut, maka itu bermanfaat. Itu bermanfaat ya. Dia mati di atas fitrah, di atas Islam. Namun apabila dia sudah sekarat, ditandai dengan gargarah, gargarah suara yang ada di tenggorokan, kerongkongan ketika nyawa mau dicabut, itu suaranya orang nazak, suaranya orang sakratul maut. Kalau sudah seperti itu, maka tidak ada kemanfaatan sedikit pun. Dasarnya adalah sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya seorang hamba selama belum gharghirah, yughargir, gharghirah suara orang sakratul maut. Paham dong? Dari hadis ini menunjukkan ada perincian yang saya bawakan tadi. Kalau dia bertaubat kepada Allah sebelum suara gharghirah, dia mengucapkan kata-kata la ilaha illallah sebelum suara gargarah, diterima manfaat. Tapi kalau mengucapkannya setelah gargarah, maka enggak ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Lalu di sini muallif rahimahullahu taala membawakan hadis tentang kisah wafatnya Abu Thalib, paman Rasul. Kita lihat hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Ishaq. Siapa ikhwan Ishaq ini? Ishaq ibn Rahawai. Namanya Ishaq bin Ibrahim al-Hanbali. Sudah diceritakan sejarah perjumpaannya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Qala akhbarana Ya'qub ibn Ibrahim Az-Zuhri dari Bani Zuhrah. Qala haddathani Abi Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri juga dari Bani Zuhrah. An Salih, Salih bin Kaisan. An Ibn Shihab, dari Ibn Shihab, namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Az-Zuhri, juga dari Bani Zuhrah. Beliau yang paling masyhur dari kalangan ulama Bani Zuhrah. Ketika dikatakan Az-Zuhri, dia adalah Ibnu Syihab ini. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Saleh bin Kaisan lebih tua daripada Az-Zuhri. Lebih tua 4 tahun, ikhwan. Tapi dia masih mengambil ilmu dari yang dibawa umurnya. Ini termasuk riwayatul akabir anil asagir. Seseorang yang lebih tua meriwayatkan dari yang lebih muda. Demikian para ulama. Mereka tidak memandang usia. Yang mereka pandang adalah ilmu. Sehingga dinukil, diriwayatkan dari salafun salih pernyataan, la yambulur rajulu, la yambulur rajulu hatta ya'khudha mimman fawqahu, hatta ya'khudha mimman fawqahu au mithluhu au duna. Atau kalau dengan bahasa yang lengkap, la yambulur rajulu hatta ya'khudha mimman fawqahu wa ya'khudhu mimman huwa mithluhu wa ya'khudhu mimman huwa duna. Seseorang itu tidak akan bisa mencapai nabalah, nabil yang mulia. Tidak akan bisa mencapai martabat kemuliaan dalam ilmu. Hingga dia mengambil ilmu dari yang di atasnya. Mengambil ilmu dari yang semisal dia. Mengambil ilmu dari yang di bawahnya dia. Artinya dia mengambil ilmu dari semua ulama, semua yang memiliki ilmu, baik yang lebih tua atau yang seumur atau yang di bawah umurnya. Barakallahu fiik. Hakadha salaf. Qala akhbarani Sa'id ibn al-Musayyib. Dibaca Musayyib atau Musayyib. Ini Sayyidut Tabi'in, tokohnya Tabi'in. Sa'id ibn al-Musayyib. Dibicarakan oleh para ulama sebuah permasalahan tentang man huwa afdalu tabi'in. Siapakah yang paling afdal dari kalangan tabi'in? Kalau dari kalangan sahabah yang paling afdal siapa, ikhwan? Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka membahas di kalangan tabi'in, siapa yang paling afdal di kalangan tabi'in? Jawabannya? Jawabannya? Terkait dengan pembahasan ini, yang paling afdal di kalangan para tabi'in, memang ada ikhtilaf seperti yang sekarang antum saksikan ini. Sebagian ulama mengatakan yang paling afdal Sa'id bin Musayyib. Sebagian lagi mengatakan Uwais al-Qarani. Ada lagi pendapat yang ketiga yang memberikan tafsil, perincian. Kalau dilihat dari sisi ajalliyah, yang paling ajal, yang paling mulia adalah Uwais al-Qarani. Karena Rasulullah SAW langsung menyebutkan khabarnya dia di masa hidupnya Rasulullah SAW, dibawakan fadilahnya dia. Fadilahnya Uwais al-Qarani adalah berbakti kepada ibunya. Rasul menyebutkan kalau kamu berjumpa dengan dia dari sini, disebutkan ciri-cirinya, ikhwan, kamu minta dia supaya memohonkan ampun kepada Allah untuk diri kamu. Yang sempat melakukan demikian sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arba. Begitu sahabat Umar berbuat demikian langsung terkenal. Maka Uwais al-Qarani pun akhirnya menyembunyikan diri dan beliau banyak menggunakan niqab. Nah, supaya enggak tahu siapa dia. Ini min haits al-ajalliyah, Uwais al-Qarani. Dia dari negeri mana ini? Uwais al-Qarani dari negeri mana ini? Dari negeri mana, ikhwan? Uwais al-Qarani dari negeri Yaman. Dari negeri Yaman, ikhwan. Barakallahu fikum. Adapun dari sisi al-ilm, dari sisi keilmuan, maka para ulama mengatakan a'lamu tabi'in Sa'id bin Musayyab. Yang paling alim dari kalangan para tabi'in adalah Sa'id bin Musayyab. Sehingga afdholiyahnya dari sisi yang berbeda. Barakallahu fikum. Siapa mertuanya Sa'id bin Musayyab ini? Hah? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam, Sa'id bin Musayyab mertuanya Abu Hurairah. Kembali, mertua dia adalah Abu Hurairah. Sa'id bin Musayyab mantunya Abu Hurairah. Qala rahimahullah an abihi, dari bapaknya, yaitu Musayyab ibn Hazn. Hazn dengan menfathah. Apa bedanya Hazn dan Huzn? Kalau dengan menfathah Hazn itu artinya su'ubah, rumit, sulit, enggak ada yang mudah. Kalau dengan membomah Huzn itu kesedihan. Huzn itu kesedihan. Bayangkan, beda harokat, beda makna, dan jauh. Yang ini kesedihan, yang ini kerumitan. Di sini namanya dia adalah Musayyab bin Hazn. Beliau ini seorang sahabi. Musayyab bin Hazn, sahabiyun jalil. Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Sa'id bin Musayyab dari bapaknya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu nama dia adalah Musayyab bin Hazn, diceritakan tentang masalah Hazn, disuruh mengganti. Anta sahl. Tidak mau. Saya tidak mau mengganti nama yang diberikan sama ayahku. Nama saya Hazn, ya Hazn. Disuruh mengganti namanya sahl. Apa artinya sahl? Mudah kan gitu. Maka tidak mau diganti. Katanya Sa'id, semenjak itu selalu ada pada keluarga kami yang namanya huzunah. Selalu ada kesulitan. Selalu ada yang rumit. Allahul musta'an. Nah, jadi jangan meremehkan yang namanya nama. Ketika namanya ada yang enggak bagus maknanya, rubah. Dan perkara yang diwajibkan dalam syariat. Ada yang punya nama Hazn, ganti. Sahl. Ada yang namanya Huzn, sedih terus, ganti Sa'id atau Sa'ad. Bahagia selalu. Tayyib. Ada yang namanya Syaitan, diganti Muslim. Tayyib, Allah yafarihi. Tayyib, annahu akhbarahu. Ayahnya memberitakan kepada Sa'id bin Musayyab. Annahu lamma hadarat Aba Talibin al-wafat. Ketika datang kepada Abu Talib tanda-tanda wafat. Di sini belum mencapai sakratul maut. Tahu dari mana? Dikarenakan masih sempat terjadi dialog atau perbincangan antara Rasulullah dan Abu Talib dan antara Abu Jahal dengan Abu Talib. Sehingga terjemahannya, ketika datang kepada Abu Talib tanda-tanda wafat, tanda-tanda kematian. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pun mendatangi dia. Fawajada indahu Aba Jahal ibn Hisham wa Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Ternyata Rasul mendapati di sisi Abu Talib ada Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Dua tokoh Quraisy, Abu Jahal dan Abdullah. Bahkan dua tokoh Quraisy yang paling membenci dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Thalib. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada Abu Thalib, "Ya am. Ya am, wahai pamanku. Qul la ilaha illallah." ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatan asyhadu laka biha indallah. Satu kalimat aku akan mempersaksikan untukmu dengan kalimat ini di sisi Allah. Faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah, maka berkatalah Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Ya Abu Talib, apa kamu benci dengan agama moyang kamu Abu Abdul Muttalib? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi. Maka terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaparkan kalimat syahadat tadi kepada Abu Talib. Wa ya'udani bitilkal maqalah. Ternyata dua orang tadi juga mengulangi lagi maqalah tadi, ucapan tersebut. Itu ucapan atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apa kamu benci dengan agama moyang kamu Abdul Muttalib? Hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahum, hingga Abu Talib pun mengucapkan akhir yang dia sampaikan kepada mereka, huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia di atas milahnya Abdul Muttalib. Demikian dengan bahasa huwa, orang ketiga ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dan dia sahih dari Imam Ahmad, tegas mengatakan ana ala millati Abdul Muttalib. Saya di atas milah Abdul Muttalib. Ini sahih. Sehingga di sini kata-kata huwa itu tasarruf menerawi, tindakan sang rawi yang sedikit merubah lafaz hadis, dikarenakan lafaz tadi sesuatu yang tabu, yang jelek. Kata-kata ana ala millati Abdul Muttalib, saya di atas agama Abdul Muttalib, dikatakan tabu, jelek, dikarenakan dia bersaksi akan kekufurannya. Barakallahu. Sehingga oleh sang rawi dialihkan dengan bahasa ketiga, huwa ala millati Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan Abu Talib enggan, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama wallah, demi Allah, la astaghfiranna laka ma lam unha anka, sungguh aku akan memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang memberikan ampun, memintakan ampun untukmu. Ma lam unha anka, disebutkan dalam lafaz yang lain, ma lam unha anhu. Kata-kata anhu, dhamir kembali kepada al-istighfar. Selama aku tidak dilarang memintakan ampun kepadamu, untukmu. Fa'anzalallahu ta'ala fih. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya tentang Abu Talib, tentang permintaan Rasul ini. Ma kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikina walau kanu uliqurba. Disebutkan di At-Taubah. Al-Ayah At-Taubah 113. Yang artinya tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk kaum musyrikin walaupun mereka itu kerabatnya sendiri, setelah jelas bagi mereka musyrikin tadi adalah ashabul jahim. Jelas dia mati kafir, tidak boleh memintakan istighfar, memohonkan ampun untuk mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib, hadal hadis ini kalau tidak azzakumullah untuk perhatikan, dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk bab di atas. Bab seseorang musyrik ketika mau mati mengucapkan la ilaha illallah. Di sini dibawakan kisah Abu Talib di mana Rasulullah s.a.w. memerintahkan pamannya Abu Talib untuk mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Tayyib. Hadis ini menunjukkan apa ya, Ikhwan? menunjukkan kalimat la ilaha illallah akan bermanfaat bagi sang musyrik tadi. Apa ketentuannya? Selama belum ghar-gharah. Di sini Abu Thalib belum ghar-gharah. Ya, belum ghar-gharah. Belum mengeluarkan suara-suara sakratul maut. Buktinya apa? Masih bisa komunikasi. Rasul mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahalnya mengatakan apa? Apa kamu benci dengan agama Abdul Muthalib? Terus diulang-ulang sama Rasul. Diulang-ulang sama Rasul. Menunjukkan apa, ikhwan? Masih bisa komunikasi, belum sampai tingkatan ghar-gharah. Maka kalau sebelum sampai ghar-gharah dan dia mengucapkan la ilaha illallah, bermanfaat. Karena Rasul mengatakan apa? Kalimatan asyhadu laka biha innallah. Satu kalimat yang aku akan berhujjah untukmu dengannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Manfaatnya. Ketika sudah keluar suara ghar-gharah, suara-suara sakratul maut, tidak ada manfaatnya. Dengan hadis yang dibacakan di atas dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah SAW, innallaha la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama tidak ghar-gharah. Hadza wadih. Nama ikhwan, sehingga ketika antum mendapati seseorang musyrik atau orang yang non muslim tayyib sedang mengalami sakit yang keras, ada tanda-tanda dia mau mati, talqin dia. Siapa tahu sebelum dia nazak, bisa mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Maka manfaat ya ikhwan. Walaupun belum mengamalkan apapun, manfaat. Tayyib, dengan keumuman sabda Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapan dia adalah la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam. Nah, hadza wadih. Dalam hadis ini, karena mati na'azakumullah, cukup banyak faedah yang lain di antaranya ialah masyru'iyat talqin. Syariat mentalqin orang yang mau mati. Syariat mentalqin orang yang mau mati. Ini dengan tindakan Rasulullah SAW. Baik yang ditalkin itu orang yang muslim atau yang ditalkin itu orang yang non muslim. Baik dia laki-laki ataupun wanita. Ini disyaratkan talkin ya. Yang kedua, at-talqin yakunu qabla al-wafah amma ba'da al-wafah fa bid'ah. Talqin itu dilakukan sebelum wafatnya sang mayit. Adapun talqin setelah wafatnya sang mayit itu bid'ah, tidak ada contohnya barakallahu. Paham insyaallah ya. Di sini Rasul tegas, sangat jelas ini riwayat menunjukkan Rasul mentalkin Abu Thalib kapan? Sebelum mati. Adapun setelah mati tidak ada dalilnya. Tindakan sebagian kaum muslimin ketika ada orang yang sudah mati lalu kemudian menggelar tahlil di kamar kematiannya. Banyak orang kumpul lalu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, mentalkin yang mati tadi. Bid'ah mungkarah. Juga tindakan kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang mentalkin jenazah ketika sudah dikubur, di kuburan, di makam. Ini riwayatnya maudhu'ah palsu ya ikhwan. Ada sebuah hadis riwayat dan dia palsu, dihukumi palsu oleh para ulama dan kesepakatan para ulama. Hadis memerintahkan talqin ketika di kuburan. Selesai dikubur, mau pulang talqin dulu. Ya fulan, idza ja'aka malakun fa yaqulu laka man rabbuk fa qul rabbiyallah. Ya fulan, kalau ada, kalau nanti datang kepada kamu malaikat bertanya kepada kamu siapa Rabbmu, jawab Rabbi Allah. Wa idza qala laka man nabiyyuk faqul rabb faqul nabi Muhammad. Talqin gitu ya. Ini bid'ah mungkarah, riwayatnya palsu. Tayyib, hadza wadhih. Sehingga yang namanya talqin sebelum wafat, adapun talqin setelah wafat bid'ah. Talqin di atas kuburan juga bid'ah. Ini khurafatnya para sufiyin, khurafatnya para ahli kubur. Ini sudah mati, sudah beda alam kok diajak bicara. Allahumma sholli. Yang berikutnya. Faedah yang berikutnya barakallahu fikum, yang namanya talqin, at-talqin yakunu bi kalimati syahadah. Talqin itu dengan kalimat syahadat la ilaha illallah. Mentalkin orang yang mau mati kalimat syahadat la ilaha illallah. Seperti dalam hadis ini. Kata Rasul, "Qul la ilaha illallah." Paham, ikhwan? Tayyib. Apakah cukup dengan kalimat la ilaha illallah ataukah diteruskan dengan kata-kata Muhammad Rasulullah? Al-jawab ketika ketika yang mau mati tadi, al-muhtadir namanya, orang yang mau mati tadi, dia mampu mengucapkan dua kalimat syahadatain dengan sempurna, itu lebih afdal. Dituntun, ditalakin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mampu, itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Tetapi ketika al-muhtadir, orang yang mau mati tadi, hanya mampu mengucapkan kata-kata la ilaha illallah, itu cukup dengan hadis ini. Karena Rasul hanya memerintahkan Abu Thalib mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Faham insyaAllah ya? Hadza mafhum. Adapun mentalkin orang yang mau mati dengan kata-kata Yasin atau dengan surat Yasin, ini bid'ah. Hadisnya dhaif. Disebutkan dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum Yasin." Itulah lafaz hadisnya ya, Pak. "Laqinu mautakum Yasin." Talqinlah orang-orang mati kalian dengan surat Yasin. Ini dhaif. Di dalamnya ada rawi yang bernama Abu Utsman walaysa bin Nahdi. Di sanadnya ada rawi yang bernama Abu Utsman dan dia bukan Abu Utsman An-Nahdi. Dia rawi yang majhul. Hadis yang sahih bukan Yasin. Hadis yang sahih juga dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala dengan lafaz laqinu mautakum la ilaha illallah. Hadza was sahih. Hadis yang sahih dengan lafaz laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang-orang yang mau mati di kalangan kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Di dalam syarahnya disebutkan oleh para ulama kata-kata laqinu mautakum, kata-kata mautakum ai orang yang mau mati. Al-muhtadir orang yang mau mati. Adapun yang sudah mati, tidak boleh ditalakkan lagi dengan kata-kata la ilaha illallah. Hada wadih. Fadih yang berikutnya. Yang berikutnya terkait dengan kaifiyatu talqin. Terkait dengan tata cara talqin. Disebutkan di sini. Bagaimana ya, Fan, caranya? Hadis ini gimana menyebutkan caranya? Ya'an qul la ilaha illallah. Di sini kata para ulama, kaifiyat talqin itu dengan cara orang yang mentalqin menyuruh, memerintahkan orang yang mau mati tadi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tayyib ayya'mura al-muhtadir ayyakula kalimat syahadah. Dia memerintahkan orang yang mau mati tadi dengan untuk mengucapkan kalimat syahadah. Jadi bahasanya menyuruh, memerintahkan ya Pak. Misalkan yang mati Pak Fulan ucapkan la ilaha illallah. Kamu menyuruh sambil kamu melafalkan kalimat. Pak Fulan ucapkan la ilaha illallah. Terus kamu lihat bergerak atau enggak bibirnya. Mengucapkan atau tidak. Kalau belum, ulangi lagi. Pak Fulan, ucapkan la ilaha illallah. Di sini ada tambahan faedah, orang yang mentalkin harus orang yang sabar. Harus orang yang lembut. Orang yang kuat jiwanya. Barakallahu fiik. Bisa dari kerabatnya atau orang lain. Kenapa? Dikarenakan dia menghadapi orang yang sekarat. Kalau dia enggak sabaran, bisa ngamuk dulu ya, Pak. Pak Fulan, ucapkan la ilaha illallah. Bibirnya enggak bergerak. Pak Fulan. Itu bisa marah ya, Pak, kalau dia orang yang bukan penyabar. Cepat ngomong la ilaha illallah. Gitu. Wah, itu bakal kita talakin. Bubar talakinnya ya, Pak. Sehingga katanya para ulama, dicari yang penyabar, sabir, raqiqul qalb, rahim. Supaya dia bisa mentalkin dengan baik. Baik, barakallahu fikum. Masih pada pembahasan tata cara talkin. Disebutkan tadi dengan hadis ini, sebagian ulama berpendapat bahwasanya tata cara talkin dengan cara memerintahkan orang yang mau mati tadi untuk mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Ada lagi sebagian ulama yang mengatakan yang namanya talqin bukan dengan cara memerintahkan, tetapi yang mentalqin dia melafalkan kalimat la ilaha illallah di telinga orang yang mau mati tadi, seolah-olah mengingatkan dia dengan tanpa perintah. Dia mengatakan di telinga orang yang mau mati, la ilaha illallah. Nah, dengan tanpa disuruh, hanya melafalkan kalimat tadi di telinga orang yang mau mati. Barakallahu fikum. Ini dua pendapat di kalangan para ulama kita dalam bab kaifiyat talqin. Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah dalam kitab beliau Syarhul Mumti' memberikan tafsil, memberikan perincian tergantung orang yang mau mati tadi. Beliau mengatakan kalau Al-Muhtadir, Muhtadir itu orang yang mau mati, kalau Al-Muhtadir orang yang mau mati tadi, Orang yang kuat jiwanya, maka bisa dengan cara perintah, memerintahkan dia mengucapkan la ilaha illallah. Dengan cara pertama, diperintahkan, ucapkan la ilaha illallah. Tetapi kalau al-muhtadir orang yang mau mati tadi enggak demikian keadaannya, orang yang lemah dan semisalnya, maka cukup dengan diingatkan, tidak diperintahkan. Kamu lafalkan kata-kata la ilaha illallah di telinga dia. Wallahu ta'ala alam bisawab al-amru wasi'. Perkaranya luas, antum bisa memilih cara yang paling pas, yang paling tepat. Al-muhim, orang tadi barakallahu fikum bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, hadis ini qolamtina anzakumullah juga menunjukkan kepada kita khuturah asdiqa'us su', bahaya dan ngerinya teman-teman jelek. Teman-teman yang jelek ini bahkan bisa mempengaruhi Anda untuk jadi orang kafir. Antum perhatikan di sini ketika Rasulullah SAW mentalkin pamannya Abu Thalib. Di situ ada dua orang temannya Abu Thalib, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Antum sekarang perhatikan efeknya. Apa efeknya ya? Abu Thalib sampai rela mati di atas agama nenek moyangnya. Mati kafir. Padahal yang mentalkin siapa ini? Rasulullah SAW. Ini hadis menjelaskan efek negatif yang begitu dahsyat dari teman yang jelek. Allahul Musta'an. Juga hadis ini dengan tegas menunjukkan bahwasanya Abu Thalib mati kafir. Ini dengan kesepakatan kaum para ulama, tidak ada yang menyelisihinya kecuali kaum Syiah Rafidah dan sebagian pihak terbantah dengan riwayat ini. Sebagian mereka, kaum Rafidah, Syiah Rafidah dan sebagian pihak ini mengatakan Abu Thalib bangkit lagi. Dia sudah mati. Terus dia bangkit lagi, dibangkitkan lagi oleh Allah Azza wa Jal, hidup beberapa saat, dan ketika hidup itulah dia mengucapkan kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia mati muslim, dia muslim, lalu dia mati lagi. Ini khurafat ya, Pak. Khurafat Syiah Rafidah. Dan khurafat sebagian pihak barakallahu fikum. Naam. Juga dari sini kita juga bisa tahu, Abdul Muttalib, pamannya Rasul, juga mati. Mati kafir. Dari ucapannya Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Dan juga ucapannya Abu Thalib, ana ala millati Abdul Muttalib. Ini milah kufur ya, ikhwan. Nah, ini semua tidak mempengaruhi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pamannya mati kafir, walaupun bapaknya mati kafir, walaupun ibunya mati kafir, walaupun kakeknya mati kafir, tidak mempengaruhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang paling mulia, sayyidu waladi Adam. Masing-masing. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Barakallahu. Juga hadis ini menerangkan kepada kita bolehnya memintakan ampun untuk orang-orang kafir dengan syarat mereka masih hidup. Mereka masih hidup. Antum boleh mendoakan mereka dengan hidayah, dengan taufik, dengan maghfirah dan segala macamnya, boleh. Tetapi kalau mereka sudah mati dan diketahui mati kafir, tidak boleh mendoakan istighfar untuk mereka, rahmat untuk mereka, taufik hidayah untuk mereka. Sudah mati kafir. Paham ya? Tidak boleh kamu katakan rahimallahu Abu Thalib. Tidak boleh. Abu Thalib mati. Mati kafir. Atau kamu katakan Abu Thalib ghafarallahu lahu. Semoga Allah mengampuni dosanya. Tidak boleh. Dengan nas ayat ini. Ma kana lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu li qurba al-ayah. Wadah insyaAllah ya. Ada yang masih hidup boleh. Boleh ya kan. Kamu doakan dia supaya dia mendapatkan taufik, hadahullah, waffaqahullah, ghafarallahu lak, ila akhirnya, diperbolehkan. Selama belum mati. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Ini beberapa fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum. Dihafalkan insyaAllah. Nah. Allah Ta'ala alam bisawab. Naktafi ilahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu hafidhakum Allah.